Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dari Amr ibn Maimun al-Audi an Umar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana fima yada'u, termasuk di antara dari doa beliau, Allahumma tawaffani ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik, wa la tukhallifni fil asrar, dan janganlah engkau meninggalkan aku bersama dengan orang-orang yang jelek. Jangan biarkan aku bersama dengan orang-orang yang jelek. Walhiqni bil akhyar, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang baik. Hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi. Ma'anil kalimah, makna dari kalimat-kalimat ini, walhiqni bil akhyar, gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik. Awafiqni lil'amal bi'amali dhawil khair, berikanlah taufik kepadaku lil'amal, untuk beramal bi'amali dhawil khair, dengan amalan-amalannya ahlul khair, amalannya ahlul khair. Ini maksud doa supaya di gabungkan dengan bersama orang-orang yang baik, diberikan taufik. Karena taufik untuk beramal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki ilmu, tahu sunnah, tahu kewajiban, tahu larangan, tetapi Allah tidak memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Oleh karena itu kita minta taufik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, agar ilmu tersebut tidak menjadi hujjah atas kita nanti di yaumil qiyamah. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, dan untuk kita mengamalkan ilmu itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wafiqni lil amal bi amali dawil khair, berikanlah taufik kepadaku untuk bisa mengamalkan amalannya dawil khair, ahlul khair, orang-orang yang baik. Wa alhiqni bihim fid daril akhirah, dan gabungkanlah aku bersama mereka di negeri akhirah, di jannah. Karena tempatnya orang-orang al-abrar wal-akhyar itu adalah al-jannah. Maka gabungkan aku bersama mereka. Ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqaulihi ta'ala ala lisani Yusuf, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Yusuf alaihissalam, wa alhiqni bis salihin. Doa supaya digabungkan, dan gabungkanlah aku, masukkanlah aku bis salihin, bersama orang-orang yang saleh. وهذا يقتضي الحرص على صحبة الأبرار والأخيار. Maka ini mengandung di dalamnya apa? Semangat. على صحبة الأبرار, untuk berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Al-Abrar, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kebaikan. Demikian juga wal akhyar, maknanya semakna juga. Al akhyar, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Lil ifadati minhum, untuk mengambil faedah dari mereka. Karena bersahabat, berteman dengan orang-orang al abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, itu banyak kemanfaatan yang bisa kita dapatkan. Kita ingin mendapatkan faedah dari mereka. Lil faedah minhum, faedah ilmu, faedah akhlak, faedah sabar, faedah semangat dalam ibadah, semangat dalam talabul ilm, wa takhalluq bi akhlaqihim, dan berakhlak seperti akhlak mereka. Raja'a ayyukhsharamahum, dengan berharap. Ayyukhsharamahum, akan dikumpulkan bersama mereka. Berharap kita supaya bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik. Sekalipun kita tidak bisa mengamalkan amalan mereka, orang-orang yang al-abrar tadi, tapi ketika kita berteman, bergaul dengan mereka, ketika kita cinta kepada mereka, maka kita berharap kita dikumpulkan nanti bersama dengan mereka. Mereka dimasukkan ke dalam al-jannah, kita juga berharap dengan harapan yang besar dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang baik itu, orang yang bertakwa, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, jika dikumpulkan bersama mereka dalam al-jannah. Dalam sebuah hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ketika ditanya, orang ini mengatakan, ma a'adatu laha min kathirin min as-salati wa-siyam, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyak solat, banyak puasa, hanya yang wajib-wajib saja. Lakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan engkau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas mendengar hadis ini sangat gembira sekali. Fama farihna badal Islam farohan ashad min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kami tidak bergembira setelah Islam dengan kegembiraan yang lebih besar dari sabdanya, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau kan bersama dengan orang yang kau cintai. Lalu Anas mengatakan, ana uhibbu Rasulullah wa ana uhibbu Abu Bakar wa Umar, aku cinta kepada Rasulullah SAW, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku bisa bersama dengan mereka. Wa illam af'al aw illam a'mal bi'amalihim, sekalipun aku tidak mengamalkan dengan amalan mereka. Tidak bisa mengamalkan amalnya Abu Bakar Siddiq ataukah Rasulullah SAW ataukah Umar bin Khattab, tetapi beliau ada harapan besar bisa bersama nanti mereka-mereka di dalam jannah. Karena hadisnya Nabi SAW, fa innaka ma mahabta man ahbabta. Dalam riwayat Muslim. Maka di dalam hadis ini ada dorongan, ada anjuran, al-hath, untuk kita mencari teman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan tidak bergaul berteman dengan orang-orang yang jelek. Dan banyak atharnya dari salaf mengingatkan kita untuk memilih bersahabat dengan orang-orang yang baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapan yang lain, beliau menyebutkan, ma u'tiya ba'dal Islam ni'mah khairan min akhin salihin. Tidaklah diberikan nikmat setelah Islam yang lebih baik daripada seorang yang saleh, seorang saudara yang saleh. Tidak diberikan satu nikmat ma'utiyabad Islam nikmah khairan min akhin saleh, yang lebih baik dari seorang saudara yang saleh. Karena banyak sekali kebaikannya, banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dengan seorang saudara yang saleh. Fa idza wajada ahadukum udda min akhihi fal yatamassak bihi, apabila salah seorang kalian itu mendapati udda, cinta dari saudaranya, apabila salah seorang kalian mendapati cinta dari saudaranya, fal yatamassak bihi, hendaklah dia berpegang. Kalau kamu mendapati seorang saudaramu yang baik, yang saleh, itu cinta kepadamu, senang kepadamu, maka berpeganglah, jadikanlah dia sebagai temanmu, sebagai sahabatmu, karena itu adalah nikmat yang besar. Bahkan ada di antara mereka para ulama, kalau tidak karena berteman dengan orang-orang al-akhyar wal-abrar, orang-orang yang baik, maka dia lebih memilih untuk tinggal di dunia ini hanya karena banyaknya masih didapati teman-teman yang saleh, maka dia masih lebih memilih untuk tinggal di dunia. Kenapa tadi? Karena masih dia dapatkan teman yang saleh, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, laula al-qiyam bil ashar wa suhbatul akhyar ma ikhtartu liqa'a fi hadhihi dar. Kalau sekiranya bukan karena al-qiyam, bukan karena salat malam, qiyamul lail, di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, wa suhbatul akhyar, dan berteman dengan orang yang baik, masih ada Imam Ahmad, masih ada masyayikhnya, Imam Waqi' bin Jarrah. Kalau bukan karena qiyam bil ashar, bukan karena masih ada salat malam di waktu sahur, salat tahajud, dan berteman, bersahabat dengan orang yang baik, maka aku tidak memilih untuk tinggal. Makhtartu biqa fi hadhi dar. Aku tidak memilih untuk tinggal di dunia ini lagi. Maka hendaklah kita memilih teman, karena teman yang baik itu akan mendapatkan faedah yang banyak sekali. Faedah keselamatan di yaumul qiyamah, ketika orang-orang yang berteman di dunia ini saling bermusuhan di yaumul qiyamah nanti, yang kelihatannya di dunia saling berkasih sayang, sangat dekat, sangat lengket pertemanannya, ternyata di dunia, di akhirat nanti mereka saling bermusuhan. Tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang mereka berteman ketika di dunia didasari pertemanannya itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Islam, karena akidah, maka mereka di akhirat nanti tidak akan bermusuhan seperti pertemanannya orang-orang yang mendasari pertemanannya cinta kepada dunia, bukan karena cinta kepada din. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman berkasih sayang di hari itu, di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, itu menjadi musuh. Ketika di dunia sangat dekat, sangat akrab, ternyata dia yaumul qiyamah nanti jadi musuh, saling menghujat, saling mencela. Tapi beda dengan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang baik di dunia. dan juga akan menjaga seorang muslim, akan menolong seorang muslim untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas al-haq, di atas petunjuk. Seorang itu bisa istiqamah di atas huda, di atas petunjuk, kalau temannya orang-orang yang baik, kalau temannya juga orang-orang yang istiqamah. Tapi kalau temannya orang-orang yang banyak berbuat maksiat, maka dia tidak bisa istiqamah dengan petunjuk, dengan al-haq. Mesti akan terpengaruh, karena akan terbawa. Teman itu pengaruhnya sangat besar. Kalau orang berteman dengan orang-orang yang jelek, mukhalatah al-asrar, bergaul dengan orang-orang yang jelek, maka nanti dia juga akan terikut. Karena tabiat manusia itu mencuri, sebagaimana pernah kita sebutkan, tabiat itu bisa mencuri, bisa mencuri tabiatnya orang lain. Tabiat yang jelek akan dicuri dan akan menjadi juga tabiat yang jelek. Demikian juga faedahnya apa? Tanafus fi amal as-salih, kan berlomba-lomba seorang itu dalam beramal saleh. Karena temannya rajin ibadah, maka dia juga akan menjadi rajin ibadah. Temannya rajin puasa, maka juga dia akan rajin puasa. Temannya rajin murojaah Al-Quran, maka juga dia akan rajin. Tapi kalau temannya tukang tidur, jawabannya tidur. Temannya tukang makan, tukang masak, banyak juga masak-masaknya. Temannya tukang main, main juga. Nah, seperti itu. Data bed Malaysia itu mencari yang sama, mencari tipe-tipe yang sama. Maka ini pilih teman yang baik, yang tidak melalaikanmu dari urusan agamamu, tidak melalaikanmu dari talabul ilm, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan teman yang baik bisa mengukuhkan di atas ad-din, sahabatnya seseorang di atas agamanya, akan menunjukkan temannya itu kepada kebaikan. Banyak manfaat. Oleh karena itu para salafun as-salih, bahkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bermohon kepada Allah supaya diberikan teman yang baik, digolongkan dengan orang-orang yang berbuat baik, ahlul khair, ahlul abrar. Maka ini doa yang selayaknya juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam timbangan syariat Islam, seseorang itu dilihat dari temannya. Orang dihukumi dari temannya. Kalau dia bisa menyembunyikan pikiran-pikiran sesatnya, tapi dari temannya tidak bisa. Dia bisa saja dusta di hadapanmu, tapi tidak dari temannya, akan tersingkap hakikatnya dia dari temannya itu. Maka seorang sunni salafi itu mesti memilih juga temannya sunni salafi. Tidak kemudian temannya campur-campur, mengaku dirinya sunni salafi tapi semua, ya sufinya, ya jamaah tabliknya, ya ikhwannya muslimin, ya semua kemana ikut di sana, ada kegiatan di sana, ikut juga di sana. Tidak seperti itu. Akan memilih yang setipe dengan dia, yang sama, lusunnah juga, salafi juga. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian melihat. Man yukhalil, pada siapa yang dia dijadikan sebagai teman. Kita bisa menilai seseorang itu dari temannya. Walaupun dia mengaku saya orang yang baik, tapi temannya pencuri, satu lagi temannya peminum khamr, satu lagi temannya suka berzina. Mengakunya orang baik, tidak bisa. Kita akan menilai, kamu orang tidak baik, temanmu tidak baik semua. Naam. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Anil mar'i la tas'al wa sal an qarinih, fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Seseorang jangan kamu tanya tentang dia, tapi sal dan qarini, tanya tentang temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi, karena seorang teman dengan temannya yaqtadi, dia akan mengikut, dia akan mengikut. Idza kunta bi qaumin فصاحب خيارهم ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردي. Apabila engkau berada di suatu kaum, فصاحب خيارهم, maka bertemanlah dengan orang yang terbaik di antara mereka, kaum tersebut. ولا تصاحب الأردى, jangan kamu menjadikan teman orang yang jelek di kaum tersebut. Fatarda ma'arradi, maka engkau pun menjadi jelek karena bersamanya tadi. Nah, maka ini adalah hasungan untuk kita mencari teman yang baik. Dan kadang ada orang tidak mau duduk bersama teman-teman yang baik, tidak mau duduk bermajelis dengan orang-orang yang baik. Makanya orang yang tidak senang duduk bersama dengan orang-orang yang baik itu, hakikatnya hatinya itu sakit. Hatinya itu sakit. Karena kalau orang yang baik, orang yang fitrahnya itu baik, selamat, akan cinta kepada kebaikan dan tidak senang kepada kejelekan. Tapi kalau dia tidak senang duduk bersama dengan orang yang baik, justru senangnya duduk bersama orang-orang yang jelek, nah ini pertanda hatimu sakit, perlu diobati. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, إذا كنت لا ترغب في جلوس مع الأخيار فهذا مرض في قلبك. Jika engkau لا ترغب في الجلوس, kamu tidak suka duduk bersama dengan orang-orang الأخيار, orang-orang yang baik, فهذا مرض, maka ini adalah penyakit. Fi qalbik, di dalam hatimu, itu penyakit. Hati hatimu itu sakit. Dan kamu tidak senang, tidak suka duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Naam. Al-Qamah memberikan nasihat kepada kita dalam masalah pertemanan. Dengan siapa yang kita jadikan teman? Teman yang hakikatnya teman, siapa itu? Ada teman yang hanya mau mengambil keuntungan dari kita, dan itu banyak. Ketika dia sudah tidak bisa mendapatkan keuntungan, ditinggal. Atau kalau dia mendapatkan, dia merasa mendapatkan kesusahan dengan berteman dengan kita, maka dia tinggalkan. Makanya teman yang tidak baik. Beliau Al-Alqamah menyebutkan, ishab, temanilah, ishab man sahibtahu zanaka. Temanilah orang yang engkau, jika engkau bersahabat dengannya, berteman dengannya, zanaka, itu membuat kamu itu jadi indah, terlihat indah, terlihat baik. Dengan siapa? Ya, dengan tentunya orang yang baik. Kamu bersahabat dengan orang yang baik, akan menjadi indah kamu itu. Dipuji, masalah si fulan temannya baik semua. Temannya orang-orang saleh semua. Kamu akan menjadi indah dari pandangan manusia, sebagaimana orang yang kamu temani tersebut dipuji oleh manusia. Wa in asabatka hasasatun a'anaka. Apabila menimpa kepadamu satu keperluan, kebutuhan, hajah, a'anaka, dia akan menolongmu, bukan dia meninggalkanmu. Karena banyak juga orang kalau temannya itu terkena sesuatu, musibah atau ada keperluan, nah dia menghilang. Nanti pinjam uang, nanti ini merepotkan nanti. Nah, bukan teman yang baik seperti itu. Jangan pilih teman seperti itu. Hanya mengambil keuntungan ketika dalam hal temannya tadi tertimpa musibah, dia enggak peduli. Wa in asabatka asasatun anaka. Wa in qulta saddada maqalaka. Kalau engkau berbicara, dia pun membenarkan ucapan, pun menguatkan ucapan. Wa in ra'a minka hasanah adaha. Jika dia melihat darimu satu kebaikan, dia menyebut-nyebutnya. Dia menyebut kebaikan-kebaikanmu. Bukan dia kemudian melupakan. Tidak dengki, tidak iri kepadamu. Wa imbarat minka thulmah saddaha. Kalau muncul darimu itu satu kesalahan, dia menutupinya. Dia tutupin kesalahanmu, dia tutupin kekuranganmu, dia tutupin aibmu. Ini teman yang kamu pilih. Wa in sa'altahu a'taka. Kalau engkau minta kepadanya, dia akan memberikan apa yang kau minta itu. Wa in nazalat minka muhimmatun wasaka. Kalau menimpa kepadamu satu perkara penting, kesibukan, wasaka, dia akan menemanimu. Ini teman yang baik, dan ini sulit untuk mencari teman yang baik, itu sangat susah sekarang. Nah, selama kebanyakannya orang itu mau berteman, mau dijadikan teman karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, ingin mendapatkan keuntungan dunia. Maka ini sebagai nasihat kepada kita semua untuk mencari teman atau bersahabat dengan orang al-akhyar. Ilzam sahbat al-akhyar. Wa mawaddah al-muttaqin al-abrar. Alladhi tazidka sahbatuhum istiqamah wa salahan. Fa'inna suhbat ha'ulai turithu al-khair fi dunia wal-akhirah. Maka lazimilah bersahabat dengan orang al-akhyar, orang-orang yang baik. Lazimilah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, al-abrar, yang persahabatan dengan mereka itu akan menambah istiqamah kepadamu, akan menambah solat kebaikan. Karena sungguhnya bersahabat dengan mereka itu akan mewariskan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tutimman aqfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Allah memerintahkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan petang, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu palingkan matamu dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan dunia, dan jangan kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsu. Maka ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga kepada kita semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersabar dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu palingkan dirimu dari mereka itu, kamu tinggalkan mereka kemudian berpindah kepada orang-orang yang mencari dunia, bersama dengan orang-orang yang sibuk dengan dunia, orang-orang yang mereka lalai hatinya dari ibadah, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kan rugi bersama mereka? Khonibidin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu wa habibakumullah.